datang tak tahu di mana, rindu ingin bertemu, kemana aku mengadu. Adikku sayang, di manakah dirimu? Kakak mencari, kemanakah kau pergi? Yeah.